Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kebiasaan kita yang baik untuk selalu memiliki perhatian terhadap ilmu-ilmu agama, yang ini merupakan alamat kebaikan seseorang. Sebagaimana Nabi katakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama dia. Syekh bin Baz katakan bahwa tidak ada kebaikan bagi orang yang mereka tidak faham tentang agama Allah SWT. Terlebih di antaranya ikhwan, itu pembahasan yang berkaitan dengan akidah tauhid. Pembahasan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama seorang muslim, maka sungguh menjadi perkara yang hendaknya lebih memiliki perhatian terhadap perkara tersebut. Lebih-lebih di zaman yang kita hidup, perhatian terhadap perkara akidah, perhatian yang sangat jauh dari harapan, sehingga berapa banyak kaum muslimin yang tidak faham tentang akidah tauhidnya, sehingga bahkan perkara-perkara yang mendasar dalam ajaran agama ini sungguh terasa asing di telinga di sebagian kaum muslimin. Bahkan boleh jadi sebagian orang akan memberikan label-label yang tidak layak kepada orang-orang yang mereka betul-betul memiliki perhatian dengan perkara akidah sebagai orang-orang yang aneh, orang-orang yang memiliki pemikiran yang aneh, atau bahkan dianggap orang-orang yang hanya akan merusak kaum muslimin. Ini tentu sangat aneh. Sejak zaman Nabi demikian keadaannya, bahwa Nabi dituduh sebagai pemecah belah kaumnya, Nabi dituduh sebagai orang yang gila dan sesat. Padahal orang-orang Quraisy, mereka adalah merasa berada di atas agama Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Sedangkan Nabi justru juga membawa agama Nabiullah Ibrahim. Sama-sama mereka merasa, orang Quraisy merasa menjadi pewaris agama Ibrahim, dan Nabi membawa agama Nabiullah Ibrahim. Akan tapi Nabi ketika mendakwahkan kepada mereka akidah yang mendasar ini, dikatakan majnun, dikatakan orang yang sesat, pemecah belah umat, pembawa pemikiran baru yang tidak pernah ada pada kakek moyangnya. Maka sunatullah dakwah akan seperti itu. Di saat ajaran yang asli itu sudah mulai banyak terkaburkan di tengah-tengah masyarakat oleh debu-debu penyimpangan, dan semakin tebal penyimpangannya itu, maka semakin terasa asing dan semakin terasa aneh ajaran-ajaran yang betul-betul menjadi warisan asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah tidak pernah mengosongkan dunia ini dari sekelompok manusia yang senantiasa mengibarkan bendera kebenaran sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum wala wa khalafahum. Tidak akan pernah berhenti, senantiasa terus akan ada ta'ifatun min ummati, sekelompok dari kalangan umatku ini, dhahirina 'alal haqqi, yang senantiasa terus eksis di atas kebenaran. La yadhuruhum man khadalahum wa man khalafahum. Tidak akan membahayakan ahlul haq ini orang-orang yang merendahkannya dan menyelisihinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah di zaman yang penuh dengan kekaburan-kekaburan dan pengkaburan-pengkaburan, maka hendaknya kita lebih fokus kepada bagaimana kembali kepada ajaran Nabi. Ingat, kemuliaan kaum muslimin hanya dengan cara kembali kepada ajaran Nabi. Apa kata Nabi? Ketika Nabi bicara tentang terpuruknya umat, hatta ini sallallahu alaikum dullan, Allah akan campakkan kalian kepada kinaan, la yang zinguhu hatta tarju ila dinikum, dan tidak akan umat ini kembali mulia dan jaya kecuali dengan cara kembali kepada agama mereka. Kembali kepada agama itu gerakan pertama, ikhwan, gerakan pertama sebelum yang lain-lainnya adalah gerakan untuk mempelajari Islam itu sendiri agar kita bisa mengamalkan ajaran agama ini. Wallahi ikhwati fillah, tidak akan kita bisa kembali kepada ajaran agama ini kecuali kita tahu dulu tentang hakikat ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ikhwani fillah, di tengah-tengah gencarnya para penyebar kesesatan dan para pengabur kebenaran, bagaimana ingin mengaburkan yaitu akidah, mengaburkan pemikiran Islam, mengaburkan kesesatan dengan bungkusan-bungkusan yang menipu umat, bagaimana ingin mengaburkan tentang kesesatan Syiah, bagaimana ingin mengaburkan tentang kesesatan liberal, bagaimana ingin mengaburkan tentang kesesatan Sufi dan semisalnya, maka tidak ada cara terbaik kecuali dengan senantiasa kembali kepada ajaran Nabi dengan bimbingan para ulama kaum muslimin. Dan apabila kita tidak senantiasa kembali kepada para ulama, ikhwan, dalam memecahkan kehidupan kita ini, pasti kita akan bersama dengan para juhala. Itu sudah rumus yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita tidak bersama dengan para ulama, maka pasti kita akan bersama dengan orang-orang bodoh, bersama dengan para juhala. Dan kalau kita bersama dengan para juhala, ikhwan, pasti bimbingannya itu adalah hawa nafsu, bukan dengan wahyu. Bimbingannya itu dengan hawa nafsu. Apakah para juhala itu para politikus atau para ekonom atau para budayawan atau semisal dengan itu? Kalau mereka juhala terhadap agama, mereka hanya akan membawa kepada kesesatan. Itu sudah pasti, enggak bisa tidak. Itu rumus yang diajarkan Nabi seperti itu. Ikhwati billah, kita sedang dalam pembahasan tauhid dan kita sedang bicara tentang tauhidul asma wa sifat. Setelah kita selesai membicarakan tentang tauhidur rububiyah dan tauhid uluhiyah, maka kita bicara tentang tauhidul asma wa sifat. Tauhid yang berbicara tentang nama-nama dan tentang sifat-sifat Allah SWT. Dan memahami tentang nama dan sifat ini adalah kebutuhan mutlak. Sekali lagi, memahami setiap nama dan setiap sifat Allah SWT adalah kebutuhan mutlak kita. Bagaimana kita menyembah Allah kita tidak mengetahui nama dan sifatnya? Bagaimana kita akan mewujudkan ubudiyah, mewujudkan penghambaan yang penuh dengan sifat seorang hamba dan tergambar tentang keagungan Allah apabila kita tidak memahami tentang nama dan sifat Allah SWT? Renungkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Perkataan insyaallah sering kita telah sampaikan. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Akmalun nasi ubudiyatan. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muta'abbid bi jami'il asma'i wasifat allati yutalli'u 'alaiha, adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan keseluruhan nama-nama dan sifat yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Saya ulangi lagi, kata al-Imam Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Siapakah hamba yang paling sempurna dalam menghamba kepada Allah? Al-muta'abbid, yaitu seorang hamba yang menghamba kepada Allah bi jami'il asma'i wa sifat, dengan keseluruhan nama-nama dan sifat Allah, allati yutalli'u 'alaiha, yang Allah telah tunjukkan kepadanya, yang Allah telah kenalkan tunjukkan kepadanya. Maka orang yang paling sempurna dalam penghambaannya, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bodoh dalam penghambaannya kepada Allah, orang yang paling tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan, man arafallaha, barang siapa yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, fama siwahu, maka terhadap selain, barang siapa mengenal Allah, maka dia akan mengenal selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man la ya'rif, barang siapa yang walam ya'rifillah, dan barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, lima siwahu ajhal, maka terhadap selain Allah dia lebih bodoh lagi. Wa man jahila billah, barang siapa yang dia bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka lima siwahu ajhal, terhadap selain Allah maka dia lebih bodoh lagi, bahkan lebih, maka terhadap dirinya pun dia juga sangat bodoh, bahkan dia lupa terhadap dirinya sendiri siapa dia, dia akan kemana, dia harus bagaimana, maka dia tidak mengerti terhadap dirinya sendiri sekalipun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula ikhwan, Al-Imam Ibnu Qayyim katakan bahwasanya al-mahabbatu wa syauqu, kecintaan dan kerinduan, tabi'un lima'rifati wa ilmi bihi, kecintaan dan kerinduan itu mengikuti pengetahuan dan ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling cinta dan paling rindu kepada Allah, orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim pula bahwa kekuatan manusia itu ada pada dua ini. Kekuatan manusia itu ada pada dua ini, yaitu al-ilmu billah wal mahabbah. Ilmunya dia tentang Allah dan kecintaan dia kepada Allah. Afdalul ilmi al-ilmu billah. Ilmu yang paling utama ilmu tentang Allah. Ilmu ini yang akan mendasari pengetahuan yang lain-lainnya. Barang siapa dia paling mengenal Allah, dia paling tahu jalan kebahagiaan. Barang siapa yang tidak tahu tentang Allah, dia paling tidak faham tentang jalan kebahagiaan. Dan kecintaan yang paling tinggi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dia bisa mencintai Allah, maka dia orang yang paling bisa merasakan yakni kelezatan kehidupan dan paling merasakan ketenangan hidup, karena kelezatan dan ketenangan itu bersama dengan kecintaan. Maka sebagian salaf mengungkapkan bagaimana jiwa yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkat ketenangan dan kelezatan hidup yang sangat luar biasa. Maka di antaranya mengatakan masakin ahli dunia, orang yang paling miskin dari kalangan ahli dunia, orang yang paling layak dikasihani dari kalangan ahli dunia. Siapa mereka? Bukan orang yang paling tidak punya harta, Tetapi orang yang paling miskin dari kalangan ahli dunia itu adalah kharaju minad dunya walam yaduqu athyaba ma fiha wa ahla. Orang yang sampai keluar dari dunia, artinya orang yang sampai matinya itu belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah dan paling lezat. Apa itu ketika ditanyakan athyaba ma fiha wa ahla? Mahabbatullah, ma'rifatullah wal mahabbatullah, yaitu mengenalnya seorang hamba terhadap Allah dan kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa nabi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Maka orang yang mereka paling tidak mengenal Allah adalah orang yang paling tidak bisa mencintai Allah. Orang yang paling bisa mencintai Allah, orang yang paling mengenal Allah. Dan orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling bisa merasakan lezatnya kehidupan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tenang dalam kehidupannya, bersama dengan sempurnanya pengenalan beliau terhadap Nabi, terhadap Allah SWT. Orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang paling mengenal Allah. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka tenang. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Dan mengingat Allah yang paling sempurna adalah orang yang paling sempurna mengenal Allah Subhanahu wa taala bi jami'il asma'i wa sifatih, terhadap semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, ketika wafatnya Nabi, dan setiap nabi ketika wafat ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara tinggal bersama dengan keluarga, istri dan sahabat-sahabatnya, ataukah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saat pilihan yang akan menentukan kemana arah daripada keinginan orang. Dan tentu setiap orang akan mengarah kepada yang memiliki kelebihan, yang lebih memberikan kelebihan segala-galanya. Maka ketika Nabi ditawarkan antara memilih dunia seisinya, masih hidup bersama dengan istri dan para sahabatnya, ataukah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Ikhwan, Ar-Rafiqul A'la. Beliau lebih memilih kepada kawan, kepada teman yang paling utama, yang paling tinggi. Maksudnya adalah kembali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah, ini diantara sekilas hasil orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling sempurna tingkat ibadahnya, sekali lagi, orang yang paling mengenal Allah. Oleh karena itulah, paling tinggi tingkatan agama seorang muslim apa? Islam itu maratib, Islam itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi ihsan. Ihsan. Dalam ihsan ini rukunnya apa? Rukun ihsan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka sungguh Allah melihat kamu. Ada dua maqam ihsan di sini, ikhwan. Maqam ihsan yang pertama adalah maqam, yaitu asyauq, maqam kerinduan. Maqam kerinduan, maqam musyahadah. Maqam seakan-akan hamba melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Ini bukan melihat zat Allah, akan tapi menyaksikan tentang keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ini yang membuat kemudian hati seorang hamba menjadi rindu, sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba mukmin yang telah sampai pada tingkatan ihsan yang tinggi, maka hidupnya akan senantiasa ada kerinduan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan kepastian kepada orang yang hatinya ada kerinduan kepada Allah. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Wahai hambaku, barang siapa yang mereka benar-benar merindukan pertemuannya dengan Allah, berharap pertemuannya dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, ketahuilah hari pertemuannya dengan Allah pasti terjadi, tapi bukan sekarang di dunia. Hari pertemuannya dengan Allah, melihat wajah Allah, Allah akan berikan ketika kelak di akhirat, ketika telah menjadi ahlul jannah, kenikmatan melihat wajah Allah yang melupakan semua kenikmatan jannah, padahal kenikmatan jannah digambarkan oleh Allah, mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatra ala qalbin bashar. Kenikmatan yang namanya mata belum pernah melihat, kenikmatan yang namanya telinga belum pernah mendengar, kenikmatan yang namanya hati belum pernah terlintas sama sekali, sehingga di luar semua kenikmatan yang pernah manusia rasakan di dunia. Seandainya mata Anda telah melihat semua pemandangan yang paling indah di langitnya, di daratnya, di lautnya, di semua tempat, maka semua keindahan jannah di luar apa yang telah Anda pandang. Seandainya telinga Anda pernah mendengarkan semua yang Anda rasa nikmat dan hebat, maka semua yang di jannah di luar apa yang telah Anda dengar. Dan seandainya Anda punya lintasan bayangan tentang keluar biasa yang Anda angan-angankan, yang di jannah di luar semua yang Anda lintaskan. Ini nikmat jannah. Ada nikmat yang lebih tinggi lagi, nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah. Yang setiap hamba mukmin Allah berikan kesempatan melihat wajah Allah, maka lupa dengan semua kenikmatan jannah sebelumnya. Ini adalah harapan-harapan yang Allah berikan semangat pada hamba mukmin, agar hamba-hamba Allah mukmin di dunia dia bersabar menunggu saatnya nanti dia menikmati kenikmatan yang kekal di jannah. Ikhwani billah, maka ketahuilah Allah tidak pernah menyamakan antara orang yang mereka mengenal Allah dengan orang mereka tidak mengenal Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang mereka berilmu mengenal Allah dan orang mereka tidak berilmu? Allah katakan, am naj'alil muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan muslimin yang taat kepada Allah, yang tunduk patuh kepada Allah, yang dia hidupnya mewarnai dengan ketaatan-ketaatan, menjauhi keharaman? Apakah akan kami buat sama dengan mujrim yang tidak tahu aturan, yang melanggar segala yang haram, yang meninggalkan segala yang wajib? Oh, enggak akan sama. Amna ja'al muttaqina kal fujar? Apakah kami akan menjadikan orang yang bertakwa sama dengan orang yang fujar? Oh, enggak akan. Allah tidak akan menyamakan dua hal yang berbeda. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak akan sama antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Sekarang di dunia jalannya berbeda, dan di akhirat tidak akan sama pula. Sehingga jangan terfitnah dengan gaya hidupnya ahlun nar, yang bebas, yang sombong, yang angkuh, yang tidak peduli dengan agama, karena tempat akhirnya akan berbeda pula. Ikhwati billah, dan ini semuanya tumbuh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, di antara prinsip-prinsip penting dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidah penting dalam kita mengenal Allah. Karena dalam mengenal Allah ini pun, ya, ini banyak di antara kaum muslimin yang kemudian tergelincir di dalam berbagai macam kekeliruan. Yang pertama, kita menetapkan semua nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menetapkan semua nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan sendiri dalam Qur'annya dan yang telah ditetapkan oleh Nabi dalam hadisnya, dan berbicara tentang nama dan sifat Allah itu adalah tauqifi, hanya sesuai dengan berita wahyu, tidak ada campur tangan akal kita. Tidak boleh kita menamai Allah dengan akal kita. Tidak boleh kita menamai Allah dengan akal kita. Itu wilayahnya wahyu. Allah mengenalkan dirinya dan kita wajib mengimaninya. Karena menetapkan nama dan sifat Allah adalah tuntutan al-imanu billah. Berkata Imam Ahmad rahimallahu taala, ini yusafullahu bima wasafallahu wa rasuluhu la yutazawasu al-Qur'an wa sunnah. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh melampaui Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah SWT telah kenalkan tentang dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah, wajib untuk kita tetapkan, kita imani. Tidak boleh kita tolak. Sebagian orang mereka ketika mendapatkan ayat atau hadis tentang nama dan sifat Allah, dia tolak. Contoh Jahmiyah adalah kelompok yang menolak semua nama dan semua sifat, sehingga Allah tanpa nama dan tanpa sifat. Maka kata para ulama, orang yang menyembah tanpa nama dan menyembah sesuatu yang tanpa nama, tanpa sifat, sama dengan menyembah Al-Adam, sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang ada itu pasti dengan nama dan sifat. Sehingga kalau dia tolak nama dan sifat, sama dengan menyembah sesuatu yang tidak ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang dirinya, nama dan sifatnya. Bagaimana kita tolak? Allah katakan, a'antum a'lamu amillah. Kamu yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Apa jawabannya ikhwan? Allah yang lebih tahu. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah yang lebih, Allah tahu dan Anda tidak tahu. Apalagi berkaitan dengan diri Allah. Yang lebih tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah kenalkan dirinya, hamba, wahai hambaku, namaku ini, sifatku begini, Allah punya sifat begini, begini. Apa kata hamba? Oh enggak mungkin ya Allah, kamu begitu, enggak mungkin. Gimana? Bagaimana Allah kenalkan dirinya, kemudian dia tolak dengan akal dan dengan hawa nafsunya? Ini Jahmiyah. Turunannya adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Turunannya Jahmiyah, artinya nular-nularnya itu, diantaranya yang ketularan Jahmiyah ini kadarnya berbeda, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah itu mengakui, menetapkan nama Allah, menolak sifat Allah. Menetapkan nama Allah tapi menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya dengan cara ditahrif, ditakwil, yang hakikatnya tahrif dirubah, disimpangkan. Maka para ulama mengatakan walaupun berbeda kadarnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, tapi pemikiran, asas pemikirannya sama. Maka Mu'tazilah dan Asy'ariyah sering dijuluki para ulama dengan istilah Jahmi. Walaupun bukan Jahmi yang murni, tapi pemikiran asasnya sama. Apa pemikiran asasnya ikhwan? Menetapkan nama dan sifat, atau menetapkan sifat, itu akan membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, akan membawa penyerupaan Allah dengan makhluk. Maka daripada menetapkan nama dan sifat Allah lalu terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal menyerupakan Allah dengan makhluk itu kekafiran dan kemusyrikan, maka untuk menghindari kekafiran dan kemusyrikan, maka ditolak semua nama dan sifat Allah atau menolak sifat Allah. Latar belakang pemikirannya baik enggak? Bagus. Apa tadi? Dalam rangka menghindari syirik dan kufur. Betul? Iya. Ini yang namanya sering orang punya pikiran baik tapi enggak sampai pada kebaikan. Karena tidak dalan, tahu enggak? Ora metu dalane sehingga ora ketemu, enggak ketemu dengan yang dimaksudkan. Dia punya pikiran baik. Dia menolak itu tujuannya supaya tidak terjatuh dalam kekafiran dan kesyirikan. Tetapi dia menghindari menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi dia terjatuh dalam pengingkaran terhadap nama dan sifat, dan ini kekufuran. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa bid'ah itu lari dari ketakutan dalam suatu bisa masuk dalam yakni kekafiran yang lebih parah lagi. Ikhwani fillah, padahal kaidah yang kedua, ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah, itu tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Saya ulangi lagi. Menetapkan nama dan sifat Allah, itu tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Allah sendiri yang menegaskan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala taqribu lillail amsal. Jangan kamu buat penyamaan-penyamaan dengan Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan Anda tidak mengetahui. Ayat-ayat ini semuanya mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah itu sebuah kewajiban, tetapi tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk karena Allah telah menegaskan Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga apa beratnya dia mengimani nama dan sifat, kemudian dia lepaskan Allah tidak serupa dengan apapun, selesai. Itulah cara Al-Quran dan Sunnah, dan itulah tariqahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Begitu akal mulai masuk yang bukan wilayahnya, maka akan merusak agama. Akal itu baru hebat ikhwani fillah kalau bekerja pada wilayah akal. Ketika akal itu berbicara di luar wilayahnya, bekerja di luar wilayahnya, itu akan kelihatan betul-betul ya ini rusaknya. Manusia dengan akalnya masya Allah bisa menembus ruang angkasa, bisa menguasai lautan, menguasai daratan, sehingga bisa membuat teknologi yang sangat mengagumkan. Itu memang wilayahnya akal manusia. Tapi ketika manusia bicara sesuatu yang di luar akal manusia, di luar wilayah kerja akal manusia, kayak orang gila. Kayak orang gila. Antum melihat dosen-dosen filsafat kalau sudah bicara tentang Allah Subhanahu wa taala kayak orang ngomyang, gila. Karena bukan wilayah akal, sehingga bicaranya enggak karuan, bicara yang tidak ada ilmunya. sehingga akhirnya teori tentang ketuhanan ahli filsafat itu akan dapatkan puluhan sampai ratusan benturannya, semuanya berbenturan karena mereka akalnya bicara pada wilayah yang tidak, ya ini tidak pada wilayah kerjanya. Sekarang ikhwan, saya tanya, orang yang paling cerdas akalnya berapa IQ-nya? Hah? Berapa IQ-nya? 200-an. 200-an. Yang saya enggak juga enggak tahu, pokoknya ada orang dibilang IQ-nya ada yang 250, luar, Masya Allah luar biasa cerdasnya. Sekarang ikhwan, secerdas-cerdasnya akal manusia, kalau ditanya, belum pernah dia lihat ke dalamnya, belum pernah lihat barang-barangnya, belum pernah membuka tempatnya, kalau ditanya, yang ada di ruang takmir ini apa saja, coba tolong sebutkan, itu akalnya walaupun cerdasnya kayak apa, bisa gak menyebutkan ikhwan? Gak akan bisa. Gak akan bisa. Itu barang yang kelihatan nyata di dunia. Bagaimana bicara tentang Allah, bicara tentang alam akhirat, bicara tentang wilayah yang akalnya bukan wilayahnya, maka mesti akan menjadi rusak akal. Akan kelihatan kayak orang gila bicaranya, bukan, ya ini tidak nalar, tidak pada jalurnya. Maka akal itu ada wilayah kerjanya. Ikhwan fillah, maka lihat bagaimana para ulama kita menuntunkan cara mengimani nama dan sifat Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau telah mengajarkan kaidah yang sangat bagus, yang layak Anda hafalkan, dan ini kaidah besar dalam kita beragama. Apa itu? Amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Udah berkali-kali kita sampaikan. Coba gimana? Tadi gimana? Ya. Terus? Iya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Aku bukan orang ateis, bukan orang kafir, aku iman kepada Allah. Wa ma jaa'a 'anillah, dan semua yang datang dari Allah aku imani. Enggak aku ingkari. Lalu bagaimana cara kita mengimani ikhwan? Ala muradillah. Cara mengimaninya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Wa amantu bi rasulillah, dan kita beriman kepada Rasulullah. Wa ma jaa'a 'an rasulillah, dan semua yang disampaikan Nabi aku imani. Ala muradi rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi, sesuai dengan cara Nabi mengajarkan bagaimana mengimani apa yang Nabi ajarkan. Apa pentingnya perkataan Al-Imam Syafi'i ikhwani fillah? Berapa sangat banyak orang yang mengimani tentang Allah dan apa yang datang dari Allah, Rasul dan apa yang datang Rasul, tetapi ala muradi nafsi, sesuai dengan kemauannya. Sehingga kalau cocok diambil, enggak cocok ditolak, atau enggak cocok dibengkok-bengkokkan sampai cocok dengan kemauannya. Oh, ini rusaknya agama di situ. Kata Syekhul Islam, tidaklah khawarid rusak dengan khawaridnya, tidaklah rafidah rusak dengan rafidahnya, tidaklah murji'ah rusak dengan murji'ahnya, kecuali dari ta'wil. Dan Yahudi tidak rusak dengan Yahudinya, kecuali dari ta'wil. Ini sejarah panjang dalam beragama, itu rusaknya dari pintu ta'wil. Adhan? Ya. Ikhwan fillah, bahayanya ta'wil. Oleh karena itulah ikhwan fillah, maka ahlu sunnah, para ulama ketika mengajarkan kaidah dalam mengimani nama dan sifat Allah ini ikhwan, ringkasnya kata para ulama juga, isbatun bila tashbih kita menetapkan semua nama dan sifat tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wa tanzihun bila ta'til, dan kita menyucikan Allah tanpa menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu cara ulama kita mengajarkan bagaimana mengimani nama dan sifat Allah, sehingga kita akan betul-betul bisa menyembah Allah dengan penuh pengagungan. Bagaimana kalau Anda tidak mengimani nama dan sifat-sifat Allah, lalu bagi apa yang ada di hati Anda ketika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan tergambar di hati Anda tentang rasa takutnya kepada Allah kalau Anda tidak tahu tentang sifat-sifat Allah? Apa yang membuat Anda cinta dan rindu kepada Allah kalau tidak tergambar dalam diri Anda tentang sifat-sifat Allah? Maka al-khawf wa raja wal inaba wa rahba wa rahba, kemudian isti'ana, istighatha, isti'adah, itu hanya akan terwujud dengan sempurna apabila kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bidzillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.